Mitra bisnis, kita sering menyarankan kepada anak kita atau anak didik kita atau adik-adik kita, atau kita sering menanamkan kepada diri kita sendiri, dream the impossible dream. Mimpilah yang setinggi langit. Gantungkan cita-citamu di atas awan. Sering kita lalu mulai berbisnis menjadi pengusaha, lalu kita mengharapkan bahwa kita mampu melakukan ini, kita bisa sukses. Tapi dalam kenyataannya terjadi banyak hambatan. Maka kita harus look hard at realities, melihat dengan cerdas dan tepat, dan melihat dengan amat sangat pada kenyataan yang ada. Asumsi apa yang tidak sama dengan perkiraan kita dibandingkan kenyataan yang kita lalui? Apakah skill set kita itu sudah cocok dengan kebutuhan yang ada di lapangan? Apakah waktu yang kita asumsikan dalam 3 bulan bisa menyelesaikan proyek ini ternyata melar menjadi 6 bulan atau 9 bulan? Apakah biaya kita ternyata membengkak 3 kali lipat dibandingkan perkiraan awal? Apakah orang yang kita anggap nantinya semua mau beli produk kita ternyata tidak? Apakah teman kita yang biasanya nongkrong di rumah kita sekarang tidak mau lagi datang takut disuruh beli produk kita? Toh kita harus bekerja lebih keras, toh kita harus belajar lagi, kita harus merasa diri kita bodoh, kita harus belajar lagi menjual dengan harga yang lebih murah. Kadang-kadang kita sudah rugi dan tetap harus menjual walaupun kita kehilangan keuntungan. Kita tetap harus berdiri dan tetap melakukan bisnis kita untuk mencapai impian kita. Saya yakin menaruh impian di atas awan, dream the impossible dream, adalah sesuatu yang baik. Tetapi bersamaan dengan itu, kita perlu melihat pada kenyataan yang ada di lapangan. Tangan menggapai langit, kaki menginjak bumi, dan kita berupaya sebaik mungkin untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan kita. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanadi Santoso. Sukses selalu untuk Anda.